Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca qaul mufid ala kitab tauhid, terakhir kemarin kita bahas tentang masalah menisbatkan sesuatu kepada sebab dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Menurut penulis, jika sebab tersebut adalah sebab yang hakiki dan sebab yang benar. Yang ini adalah sebab hakiki dan benar menurut syariat, indra atau realita. Berdasarkan hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Thalib, laula ana, seandainya bukan karena aku, maka tentu Abu Thalib itu ada di keraknya neraka. Maka penjelasan lebih detail tentang masalah ini disampaikan oleh penulis Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di tafsir surat Al-Baqarah ketika membahas ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Maka tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan oleh bumi. Tumbitul ardu, bukan yumbitullahu fil ardi. Ditumbuhkan oleh Allah di bumi. Namun tumbitul ardu yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menisbatkan sesuatu kepada sebabnya. Ya, maka beliau katakan di kandungan ayat Al-Baqarah 61 di poin yang ke-8, beliau katakan ini dalil bolehnya menyandarkan sesuatu, menisbatkan sesuatu kepada sebab, asalkan sebabnya hakiki, yang terbukti kalau dia adalah sebab secara syariat ataupun indrawi. Contohnya, lau at'amta ja'ian, seandainya Anda memberi makan orang yang kelaparan, hampir-hampir mati karena lapar, maka boleh bagi Anda untuk mengatakan laula anni at'amtuhu lahalaka. Seandainya bukan karena aku memberinya makanan, niscaya dia mati. Karena memang it'am, memberikan makanan di sini adalah sebab hilangnya lapar. Dan ini yang ini dan inilah dengan ini maka dia selamat. Tidak jadi mati. Walhalaka ma'lumum bil his, dan kematian di sini telah diketahui dengan indra. Contoh yang lainnya adalah al-qira'atu 'alal marid ruqyah, membacakan ayat dan doa untuk orang yang sakit lalu setelah diruqyah sembuh. Maka Anda boleh mengatakan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, laulal qira'atu 'alaihi lam yabra. Seandainya bukan karena ruqyah, dia tidak sembuh. Adapun yang terlarang adalah menganggap atau meyakini satu sebab yang itu bukanlah sebab, menyandarkan pada sebab yang itu bukanlah sebab secara syariat, bukan pula secara indra. Atau yang terlarang adalah manakala Anda gandengkan kehendak Allah dengan sebab, dengan kata-kata yang menunjukkan, mengesankan kesamaan antara sebab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan yang terlarang itu dua hal. Penisbatan yang terlarang adalah dua hal. Yang pertama, contoh yang pertama adalah orang-orang yang memakai jimat atau memakai gelang atau memakai benang untuk mencegah bencana atau menghilangkannya. Dan yang kedua adalah yang terdapat dalam hadis Nabi mengatakan, ada seorang yang berkata pada Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Maka Nabi mengatakan kepadanya, aja'al tanilillahi niddan, apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, bahkan Masya Allah wahdah, semata-mata kehendak Allah. Karena jika Anda mengatakan kehendak Allah dan kehendak Anda, maka Anda jadikan orang yang Anda bicara sebagai tandingan dengan Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam berkehendak. Maka jika ada yang bertanya, bukankah Allah mencela Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah aku mendapatkan harta yang demikian banyak ini, harta yang demikian banyak ini hanyalah ku dapat karena pengetahuanku, karena kepandianku dalam berdagang dan mencari harta. Maka di sini Qarun menisbatkan harta yang banyak kepada pengetahuan dia, keterampilan dia dalam berbisnis, dan Allah cela. Padahal boleh jadi ini satu hal yang benar. Maka jawabannya kata beliau, anna hadza rajul ankara ayakuna minallahi ibtidaan. Orang ini yaitu Qarun memang sejak awal dia menolak untuk meyakini kalau hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun annal insana idza adafa syai'a ila sababihi tuna ayataqida annallaha huwal musabbibu fa huwa musyrik. Dan satu hal yang maklum bahasanya, jika seorang itu menisbatkan sesuatu kepada sebab, contohnya Qarun, harta banyak karena kepandian berbisnis, tanpa meyakini bahasanya Allah lah yang memberikan harta, yang musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab itu berfungsi, fawa musyrik, maka dia adalah orang yang musyrik. Kemudian jawaban yang kedua, karena Qarun dia inginkan dengan perkataannya ini untuk menolak kewajiban zakat, kewajiban infak. Dia menolak kewajiban zakat atas dirinya. Maka kemudian disimpulkan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, wal khulasa anal hadisa bisababin ma'lumin lahu suwarun. Disimpulkan bahasanya peristiwa yang terjadi karena satu sebab tertentu, maka ini memiliki beberapa bentuk. Beliau bagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama, orang yang menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan saya sembuh. Orang ini sembuh karena semata-mata karunia Allah. Hartaku banyak karena anugerah Allah. Kemudian yang kedua, dinisbatkan kepada Allah digandengkan dengan sebab yang maklum, sebab yang tertentu. Contohnya adalah laula annallah anjani bi fulanin lagharaqtu. Seandainya bukan karena Allah menyelamatkan aku lewat fulan, niscaya aku tenggelam. Ini bentuk pertama jelas bolehnya. Hartaku berlimpah karena anugerah Allah. Aku selamat karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, boleh. Bentuk yang kedua, kalimat yang kedua juga boleh. Seandainya bukan karena Allah menyelamatku lewat fulan, dengan sebab fulan, tentu tidak masalah. Disebutkan Allah dan kemudian disebutkan fulan yang menjadi sebab. Seandainya bukan karena Allah menyelamatkan aku lewat fulan, saya akan aku mati. Seandainya bukan karena Allah menyelamatkan diriku lewat terapi yang diberikan oleh fulan, ruqyah yang diberi dibacakan oleh fulan, saya aku akan binasa. Mungkin tidak diragukan bolehnya. Kemudian yang ketiga, ayudifahu ila sabab al-ma'lum wahdahu. Dinisbatkan kepada sebab semata. Allah tidak disebutkan. Namun ma'atikat, nadiri keyakinan annallah wal musabib. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan sebab, yang menyebabkan sebab itu berfungsi. Mungkin ini juga boleh. Menisbatkan sesuatu kepada sebab, sebabnya memang betul-betul sebab, tanpa menyebut Allah, dan diiringi keyakinan bahasanya sebab ini hanyalah bermanfaat manakala Allah berkehendak. Ini juga tidak apa-apa dalilnya. Perkataan Nabi tentang pamannya Abu Talib, laula ana, lakana fitarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karenaku, niscaya Abu Thalib itu dikeraknya neraka. Kemudian bentuk pengungkapan yang keempat, ayudifahu ilallahi makrunan bisababil ma'lumi bithumma. Di satu hal, satu peristiwa dinisbatkan kepada Allah digandeng dengan sebab, namun digandeng digunakan kata-kata yang menunjukkan tingkatan, pakai thumma, kemudian atau semacam itu, setelah itu dan sebagainya. Semisal ucapan laulallahu thumma fulan, seandainya bukan karena Allah, setelah itu karena bantuan dokter fulan, bisa aku mati. Maka terkait dengan empat hal ini, Syaikh Utsaimin mengatakan empat kalimat ini, wahadhil arba'u kulluha jaizah. Ini empat jenis kalimat ini boleh hukumnya. Kemudian yang bentuk yang bermasalah adalah bentuk 5, 6 dan 7. Yang kelima adalah ayudifahu ilallahi wa ila sababil ma'lumi makrunan bilwawi. Dinisbatkan kepada Allah dan sebab itu memang sebab yang benar, namun pakai wawu. Namun pakai kata-kata yang menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran. Fahadha syirkun, maka ini kemusyrikan. Semacam seorang mengucapkan laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena anugerah Allah dan pintarnya dokter fulan mengobatiku, niscaya aku mati. Nah ini tidak boleh. Fahadha syirkun. Ucap ini adalah syirkun, yaitu syirkun filafzi, syirik dalam ucapan. Karena ucapannya adalah ucapan yang bermakna kesejajaran antara anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan keterampilan, kecerdasan dokter fulan. Kemudian bentuk yang keenam, ayidifahu ilallahi wa ila sababil ma'lumi makrunan bilfa'i. Disandarkan kepada Allah dan kepada sebab yang jelas, namun pakai fa'. Istilahnya tingkatannya itu tidak begitu tergambar tegas. Untuk dalam bahasa Indonesia ya, kata-kata yang menunjukkan urutan, namun urutannya itu kurang. Kurang gamblang kalau itu urutan. Semisal laulallahu fa fulan, seandainya bukan karena Allah lalu fulan, maka kata beliau fahadha mahalun nazar, maka ini adalah mahalul istihad, maka ini adalah satu yang perlu ditelaah lebih dalam. Yahtamil jawaz wa yahtamil mana', mungkin bisa disimpulkan boleh dan bisa disimpulkan terlarang. Tinggal kata-kata tadi itu lebih dekat ke wawu ataukah lebih dekat ke thumma. Karena yang ada hadisnya pakai thumma jelas boleh. Dan ada hadisnya yang tegas mengatakan pakai wawu tidak boleh. Nah, kalau pakai fa tidak ada. Nah sekarang fa itu lebih dekat ke wawu atau lebih dekat ke thumma. Kemudian yang ke-7, ayutifahu ila sababin mauhumin laisa bithabitin. Menisbatkan satu kejadian kepada sebab yang cuma teranggap sebab padahal bukan sebab. Seandainya bukan karena jimat ini. Seandainya bukan karena jimat ini, maka kalimat ini sudah kemusyrikan. Fahadha syirkun, maka ini adalah kemusyrikan itu. 7 bentuk kalimat yang dipakai oleh orang ketika mau mengungkapkan satu peristiwa, satu kejadian, keselamatan atau apa, nikmat yang dia dapatkan. Maka ada 4 kalimat yang tidak masalah, dan 3 kalimat yang bermasalah. Kemudian kita lanjutkan membaca kitab Qul Mufid ala kitab Tauhid. Tiba tentang bahasanya sebab kekafiran manusia adalah Dan mereka, dan sebab mereka meninggalkan agama yang benar adalah al-ghulu fi salihin, sikap berlebihan terhadap orang saleh. Ayat tentang masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jal di surat An-Nisa ayat yang ke-171, ya ahlal kitab ila taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah al-yahud wa nasara, dan yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat untuk Yahudi dan Injil untuk Nasrani. Janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, yaitu janganlah kalian kelewat batas dalam memuji dan mencela. Dan realitanya adalah terjadi seperti itu. Realitanya pada ahli kitab secara umum terjadi seperti itu. Karena mereka berlebihan dalam menyikapi Isa ibn Maryam alaihi salam, ada yang berlebihan memuji, itulah Nasrani, dan ada yang berlebihan mencela, itulah Yahudi. Orang Nasrani mengatakan bahasanya Isa adalah putra Allah, dan mereka, atau mereka jadikan Isa itu thalithu thalathah, salah satu dari tiga oknum unsur Trinitas. Sedangkan di sisi yang lain, Yahudi berlebihan dalam mencela Isa, dan sehingga mereka mengatakan inna ummahu zaniyah, bahasanya Maryam itu berbuat zina sehingga punya anak Isa, dan bahasanya Isa adalah waladu zina, anak zina, qatalahumullah, semoga Allah memberikan balasan setimpal untuk mereka. Maka masing-masing dari dua belah pihak ini, Yahudi dan Nasrani, masing-masing ghala fi dinihi, berlebihan dalam agama dan kelewat batas. Yang satu ifrat, berlebihan dalam dalam penghormatan, yaitu Nasrani. Watafrid, berlebihan dalam menunaikan hak, dalam menghormati yang merupakan hak Isa sebagai seorang nabi. Maka mereka berlebihan sehingga mempertuhankannya. Watafrid, dan sikap orang Nasrani, sikap orang Yahudi yang seenaknya terhadap hak Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wala taqulu 'ala Allah ila al-haq, janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali yang benar. Yang benar berkaitan dengan Allah adalah apa yang Allah firmankan sendiri. Apa yang Allah firmankan an nafsi, tentang dirinya sendiri. Bahasanya dia adalah sesembahan yang Esa, Ahadun yang Esa, Somadun, yang dialah yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yatakhid sahibatan wala walada, yang dia tidak memiliki sahibah, istri, sehingga dia tentu tidak memiliki anak. Bagaimana dia punya anak tatkala dia tidak punya istri? Kemudian innamal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka innama di sini maknanya adalah hasar, artinya mengandung arti hanya, sehingga maknanya tidaklah Al-Masih Isa putra Maryam melainkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menegaskan bahasanya Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Maka kata-kata anaknya Maryam ini untuk memangkas ucapan orang Nasrani, menebas ucapan orang Nasrani yang menisbatkan Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penegasan bahasanya Isa adalah utusan Allah adalah bentuk upaya untuk membatalkan ucapan orang Yahudi yang mengatakan, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Isa itu kadzab. Isa itu tukang bohong ketika dia ngaku-ngaku Nabi Allah, maka dia bohong. Demikian juga untuk membatalkan ucapan orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Isa adalah ilah, adalah sesembahan. Kemudian wa kalimatuhu, dan Isa adalah firman yang tercipta dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu kun, maka ini adalah membatalkan ucapan Nasrani yang mengatakan kalau dia adalah anak zina. Wa kalimatu allati alqaha ila Maryam, dia adalah firman yang Allah berikan dan Allah sampaikan kepada Maryam, dengan Allah berfirman kepada Maryam, berfirman kepada Isa, kun jadilah engkau Isa, fakana maka jadilah Isa. Waruhun minhu, dan Isa adalah roh istimewa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan Isa alaihi salatu wassalam ka ghairihi min bani Adam, sebagaimana manusia yang lain yang memiliki jasad dan roh. Dan di sini roh dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tashrifan wa takriman, sebagai bentuk pemuliaan dan pemuliaan. Sebagaimana firman Allah ta'ala tentang Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kutiupkan pada Adam min ruhi ruhku. Fa'adali tashrif wa takrim, maka ruhku di sini adalah untuk pemuliaan dan pemuliaan. Maka jika orang Nasrani mau beralasan dengan ruhun minhu untuk mengatakan bahasanya menurut Al-Quran Isa itu adalah anak Tuhan karena rohnya adalah roh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bantahannya adalah surat Sad. Gimana dengan Adam? Dan surat Sad 72 yang Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan pada Adam rohku. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya. Kalian di sini yang dimaksudkan adalah ahli kitab, dan di antara utusan Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan yang terakhir, penutup dan utusan yang paling mulia dan istimewa. Wala taqulu thalatha, janganlah kalian mengatakan bahasanya Tuhan itu Trinitas. Ay inna Allah thalithu thalatha, mengatakan bahasanya Allah itu adalah satu dari tiga oknum unsur Trinitas. Intahu khairal lakum, maka berhentilah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Maknanya intahu yakun khairal lakum, berhentilah kalian dari ucapan tersebut, itulah yang lebih baik untuk kalian. Maka hal ini menunjukkan, ayat yang kita baca menunjukkan bahasanya keadaan akidah orang Nasrani di zaman ketika Al-Quran itu turun itu sudah rusak, Trinitas dan sebagainya. Maka anggapan sebagian orang bahasanya yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang Nasrani yang masih bersih akidahnya. Adapun sekarang yang punya keimanan Trinitas, keyakinan Trinitas dan sebagainya, maka sudah tidak lagi layak disebut ahli kitab. Satu hal yang tidak benar. Realitanya keadaan ahli kitab ada semacam ini. Mereka mengatakan Isa adalah salah satu unsur Trinitas, adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun demikian, mereka masih disebut, mereka lah yang disebut dengan ahli kitab. Karena sebutan ahli kitab itu bukan berkaitan dengan keadaan mereka sekarang, namun menimbang keadaan mereka, asal keadaan, asal agama mereka. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang esa. Subhanahu ayakuna lahu walad, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah, seandainya Allah memiliki anak, dan itu tidaklah mungkin karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Tanzian lahu, maka ini adalah bentuk mensucikan Allah dari memiliki anak. Dan mustahil Allah memiliki anak karena dia pemilik semua yang di langit dan semua di bumi. Dan di antara semua yang di langit dan di bumi adalah Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, sehingga Isa adalah bagian dari yang dimiliki oleh Allah, yang dirawat oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Maka bagaimanakah mungkin Isa itu menjadi ilah bersama Allah atau menjadi anaknya Allah. Kemudian kalau tanpa catatan, kalau kita melihat matan, maka penulis matan kita Butahid tidaklah mengisyaratkan untuk menyelesaikan ayat, namun penjelasan yang dibawakan oleh penulis Qaul Mufid itu diteruskan sampai akhir ayat, dan kita dan kami berharap dengan membacanya utuh ayat tersebut sampai akhir ayat, ya lah faedah, satu hal yang bermanfaat. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga atau pelindung. Artinya cukuplah Allah sebagai hafidhon, penjaga atas hamba-hambanya dan pengatur keadaan hamba-hambanya, yang mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Wasyahid, yang menjadi potongan ayat yang jadi sisi pendalilan adalah la tarlu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama. Maka Allah melarang sikap berlebihan dalam agama karena tindakan ini mengandung banyak sisi negatif. Di antaranya memposisikan sesuatu yang disikapi berlebihan lebih dari kedudukannya. Jika itu dalam berlebihan dalam pujian, atau memposisikannya di bawah kedudukan semestinya jika berlebihan dalam mencela. Dan yang kedua, yu'addi ila, menyebabkan ya, kultus atau sikap berlebihan terhadap person menyebabkan disembahnya person tersebut, sebagaimana realita yang terjadi pada ahli hulu, orang yang suka berlebih-lebihan. Kemudian dampak negatif, dampak buruk yang ketiga adalah menghalangi orang untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'anna nafsa, karena jiwa manusia, dan ini adalah kaidah psikologi berkaitan dengan jiwa manusia yang disampaikan oleh banyak ulama, disampaikan oleh Ibnul Qayyim, disampaikan oleh Ibnu Sa'di di Qawaidul Hisan dan yang lainnya. Li'anna nafsa imma an tastaghil bi batil au bil haq. Karena jiwa manusia itu cuma boleh jadi sibuk dengan hal yang batil atau dengan sibuk dengan hal yang manfaat. Faidan sakhalat bil ghulu bi hadzal makhluq, maka jika jiwa seorang itu telah sibuk dengan sikap kultus dan berlebihan kepada makhluk tertentu, wa itra, dan memujinya dengan kelewat batas, wa ta'zim, dan menghormatinya dengan kelewat batas, ta'allaqat bihi, maka jiwanya dan hatinya bergantung padanya, wa nasiyat mayajibu lillahi ta'ala min huquqin, dan dia akan lupa dengan hak-hak yang wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa manusia tidak bisa double sibuk dengan yang hak di satu sisi, namun di lain waktu dan sibuk dengan yang batil, tidak bisa. Ketergantungan hati itu tunggal. Kalau jika dia tidak dibuat tergantung dengan hal yang manfaat, maka dia akan tergantung dan sibuk dengan hal yang tidak manfaat. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah orang yang menjadi sasaran, yang menjadi orang yang disikapi berlebihan, boleh jadi dia masih hidup. Ketika dia masih hidup dan mendapatkan sikap kultus dari orang-orang yang menghormatinya, maka fa'inau yasu binafsihi, maka akan timbullah sombong pada dirinya. Karena orang demikian mengelulukan dan demikian mengkultuskannya. Wa ta'azzam, dan dia merasa besar padahal dia tidak besar. Wa yu'jib biha, dan dia kagum dengan dirinya sendiri. Wa hadzal mafsadah tufsidu al-maghluwa fihi. Maka sisi negatif ini itu merusak dia, orang yang disikapi dengan berlebih-lebihan dalam bentuk jika ingkanat madahan, jika itu adalah berlebihan dalam bentuk memujinya, dan mengharuskan terjadinya permusuhan, kebencian, terjadinya peperangan dan bencana, baina hadza wa hadza ingkanat qadahan, antara yang ngefans, antara yang memujinya, antara orang yang mengkultuskannya, dan di sisi yang lain ternyata ada yang berlebihan dengan mencelanya. Maka nanti akan terjadi bentrok. Itu semua karena ada dua pihak yang menyembunyikan sikap yang berbeda terhadap satu orang. Yang ini ekstrim kanan, yang sini ekstrim kiri. Yang ini ekstrim dalam memuji, yang situ ekstrim dalam mencela. Ya, maka pada awalnya perang mulut, setelah itu perang sungguhan. Fi dinikum, tentang agama kalian, din itu dalam dalil-dalil Quran dan sunnah digunakan dalam pengertian amal, taat, ibadah, atau din dalam pengertian al-jaza, balasan, maliki yaumiddin di surat Al-Fatihah, itu balasan. Dan din yang dimaksudkan di sini adalah din dalam makna yang pertama itu amal, ketaatan, ibadah. Sehingga makna ayat, janganlah kalian jadikan ibadah kalian ini adalah ghulu terhadap makhluk atau lainnya. Nah, kalau berdasarkan konteks bicara tentang ahli kitab, maka ghulu di sini adalah ghulu dalam memuji dan mencela. Maka ada pertanyaan, hal yadkhulu fi hadza al-ghulu fil ibadat? Apakah termasuk dalam hal ini sikap ekstrim dan berlebihan dalam beribadah? Maka jawabannya na'am yadkhul al-ghulu fil ibadat. Ya, termasuk di dalamnya adalah berlebihan dalam ibadah. Contoh berlebihan dalam ibadah adalah ayurhik al-insan, seorang itu menyusahkan dirinya dengan ibadah dan mencapekannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Contoh ghulu dalam beribadah yang lain adalah melakukan ibadah lebih dari yang dituntunkan. Nih, semacam melempar jumroh dengan batu-batu yang besar atau membaca zikir lebih dari yang dituntunkan. Ya, zikir-zikir setelah selesai sholat ya, lebih dari yang dituntunkan. Takmilan lil warid, untuk menyempurnakan yang berdalil. Ya, kalau yang berdalil cuma 33, wah kurang banyak, tak sempurnakan agar 50 lah. Nah, makin hulu dan yang lainnya. Sehingga ghulu dalam masalah agama itu mencakup ghulu dalam segala aspeknya, ghulu berlebihan dalam mencela, berlebihan dalam menghormati orang yang memang sebenarnya berhak untuk dihormati, demikian juga berlebihan dalam dalam ibadah. Kemudian hadis sahih dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah taala, wa qalu, dan mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, la tadaruna, janganlah kalian biarkan sesembahan kalian secara umum, dan janganlah kalian biarkan secara khusus sesembahan kalian bernama Wat wala Suwa wala Suwa wala Yahus wa Ya'uq wa Nasra. Maka qalu, mereka kaum Nabi Nuh, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, janganlah kalian biarkan. Ailatada'unna, janganlah kalian biarkan. Janganlah walatatukunna, janganlah kalian biarkan. Maka di sini ada larangan yang dikuatkan dengan nun. Janganlah kalian biarkan sesembahan kalian. Maka jangan biarkan di sini punya dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah latadaru ibadataha, janganlah kalian biarkan, dalam artian janganlah kalian tinggalkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian. Maka artinya larangan untuk menghentikan ibadah kepada berhala. Atau jangan biarkan di sini, makna yang kedua bisa dimaknai dengan automakinu ahadan min ihanatiha, janganlah kalian memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menghina berhala-berhala kalian. Dari dua makna ini, manakah makna yang dimaksudkan? Jawaban beliau, jawaban penulis, al-maknayani, dua-duanya lah yang dimaksudkan. Maka mereka kaum Nabi Nuh, satunya berpesan kepada sebagian yang lain, hendaklah kalian istiqomah, menyembah berhala-berhala kalian. Janganlah kalian pensiun menyembah berhala-berhala kalian. Ini makna yang pertama. Ya, demikian juga janganlah kalian biarkan ada orang yang ngejek-ngejek berhala-berhala kalian, mencela berhala kalian, mencaci berhala kalian. Artinya intasiru li alihatikum, tolonglah sesembahan kalian. Ya, ini makna yang kedua. Makna yang kedua, jangan biarkan ada orang yang mengolok-olok dan mengejek Tuhan kalian. Artinya tolonglah Tuhan kalian, jangan berikan kesempatan ada seorang pun yang menghinanya. Wala tada'uha linnas, jangan biarkan dia menjadi sasaran manusia dalam mencela dan menghinanya. Ini makna yang tadi disebut yang kedua. Dan makna yang pertama, wala tada'u ibadataha aidan, demikian juga janganlah kalian tinggalkan ibadah kepada berhala-berhala itu. Janganlah kalian pensiun menyembahnya. Hendaklah kalian istiqomah, hendaklah kalian bersabar menjadi orang musyrik, menjadi orang yang menyembah berhala. Maka butuh kesabaran untuk bisa menjadi orang musyrik. Maka untuk jadi orang musyrik saja butuh kesabaran, maka demikian untuk orang yang bertauhid pun jauh lebih membutuhkan kesabaran. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.